Bandung Banyuwangi. Spesial buat kawan-kawanku semua yang sudah hadir di Secabang. Boleh minta suaranya yang keras? Sing koyo Sun koyo.